warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, yang ikhwannya coba agak maju lagi dikit, yang di dalam ya, agak maju lagi, dua kali ngesot ke depan. Sudah? Ya. Yang di luar masih ada peluang kalau mau masuk. Hati-hati kakinya ketuker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah ketemu jodohnya? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Yang pasti semua harus berpasangan. Ya. Yang boleh tunggal sendirian selamanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah lemah, dan tanda lemah itu harus berpasangan. Anda diciptakan lemah, jadi harus berpasangan. Jadi jangan musyrik. Galau berarti tanda-tanda kemusyrikan di situ. Jadi harus optimis, ya. Optimis bahwa pasangan saya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nah, itu dia. Disitulah misterinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ misterinya bahwa intinya semua akan indah pada waktunya, gitu. Jadi sabarlah yang cantik sabarnya. Sobrun jamil gitu. Sabar yang indah. Sabar yang indah itu gimana ya? Sabar yang indah itu menikmati dan menyenangi takdir betapapun penantian itu begitu jauh gitu, tapi kemudian dinikmati. Hari ini kita akan tadabburi surah Al-Baqarah ayat 211. Tes 1-2. Cek. Nanti update informasi sambil di tengah-tengah materi, ya. I know. Apa yang kamu nanti? Pengen update kan? Habib Rizik masih di Jeddah. Dan kondisinya insya Allah baik-baik saja. Karena peristiwa itu tidaklah seperti yang mereka rekayasa. Peristiwa itu terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah ajarkan ilmunya supaya tetap baik-baik saja kan? Ya. Lupa ilmunya apa? Masih ingat? Hah? Ya gak bisa ngulang lah. Ilmu agar selalu tetap baik-baik saja. Jadi peristiwa itu tidak selalu seperti yang dirancang oleh orang di luar diri kita. Peristiwa itu adalah sesuai dengan yang kita yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu membenarkan hamba-hambanya yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang akan terjadi pada diri kita adalah tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah Azza wa Jal. Gitu ya. Cuma ya hati-hati kondisinya. Dari karangan bunga kepada bakar lilin ke tumpeng gitu ya. Ini sebetulnya menunjukkan kegalauan gitu. Ya. Betul, gagal move on. Karena gagal move on semuanya. Jadi orang kalau gagal move on itu tidak bisa menerima takdir. Jadi apa yang diambilnya pun jadi enggak jelas lah semuanya. Tapi beri mereka kesempatan. Ya. Tapi kalau Anda mau juga bersenang-senang boleh pakai obor, boleh. Tapi enggak tahu kapan momentumnya. Takbiran masih lama. Hah? Kalau di kampung biasanya nyambut Ramadan bakar obor kan ya? Saya enggak nyuruh ya, gitu. Kita baca ayat ini nanti sambil diupdate. Banyak-banyak insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyina. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyina. Hafal? Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyina. Coba sekali lagi. Sal bani Israila kam atainahum min. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyaknya, ini istifham litakri namanya, untuk penghinaan, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyina. Lanjut. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Coba ulangi. وَمَنْ يُبَدِّلْ min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dari awal. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Satu menit atau dua menit atau tiga menit saya kasih waktu untuk menghafal. Sudah? Kita ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Sal bani Israila kam atainahum wa man yubad fa innallaha syadidul iqab. Bagus. Coba sekarang matanya ke depan semua, yang nengok ke bawah saya akan tunjuk. Ke depan semua, yang nengok ke bawah saya tunjuk nanti ya untuk mengulang hafalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ja'atuhu fa in saya dapati ada beberapa yang nunduk ke bawah aja. Ya udah gak apa-apa deh, kesian. Aku penuh kasih sayang memang. Baik. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan, sel. Jadi ini istifham. Tanyakanlah kepada Bani Israel itu. Jadi biasanya ungkapan yang seperti ini ditujukan kepada orang yang enggak bersyukur, enggak berterima kasih ya terhadap yang sudah kita berikan kepadanya kebaikan. Tanya deh sama dia tuh, kurang apa selama ini? Gitu kan? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung unsur betapa buruknya mereka ini. Siapa yang dimaksud adalah Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah, kata kam ini menunjukkan banyak di sini. Berapa banyak ayat-ayat kami, kam atainahum, yang kami datangkan kepada mereka itu ayatun bayyinah, yang nyata. Apa aja misalnya yang Allah datangkan kepada Bani Israel lewat Nabi Musa? Apa aja mukjizat Nabi Musa? Tahu kan? Yang ada 10 nikmat Allah itu, ya. Coba sebutkan satu. Yang kalian ingat aja, tongkat dulu, tongkat. Ada berapa fungsi tongkat? Jadi ular, dua, belah laut, tiga, mata air. Oke, selain itu yang lain apa tuh? Ya, mana salwa, betul, dua, jadi satu. Harusnya dua tuh, tapi Bani Israel bilangnya satu. Mana dan salwa, tapi orang Bani Israel bilang, enggak, cuma satu. Terus itu salwa apa? Cocolannya mana? Ya, mana itu apa cocolannya salwa? Gitu, terbalik. Itu orang karena tidak... Oke, baru lima. Terus apa lagi? Ayat-ayat Allah yang kelihatan? Itu loh yang dia selalu ingkar janji Fir'aun itu. Kodok gitu loh. Terus apa lagi? Belalang, kutu busuk. Ya, sampai kepada ya air menjadi darah semuanya. Ada 10 nikmat Allah yang sudah diperlihatkan secara terang-terangan kepada Bani Israel. Udah terang banget. Udah kelihatan begitu nyata. Jadi kalau mau melawan pakai lilin jumlahnya cuma sekian orang gitu. Ya saya gak tega nuruninnya gitu. Kan gak level. Ya, nanti kita pencet seluruh Indonesia bakar obor kan kasihan. Udah lilinnya tenggelam, jumlah orangnya juga ya gak bersaing lah gitu. Yang mbok mikir, coba bayangkan kalau seluruh kota-kota Islam kelakuannya seperti Pontianak dan Manado. Hah? Bisa sampai ke Jawa enggak itu Cornelis itu? Kira-kira. Seandainya kelakuan kita itu anti kebinekaannya seperti dia. Jadi anti kebinekaan siapa sebetulnya? Neken-neken Belanda, Eropa, gitu ya. Supaya menekan Indonesia gitu. Ini yang anti NKRI siapa sih sebetulnya? Hah? Ayat-ayat Allah tuh sudah terlalu banyak. Kita kan sudah sejak awal memilih negara demokrasi. Yang namanya demokrasi itu kan yang banyak yang menang gitu kan? Yang banyak siapa? Muslim. Terus kalau enggak nerima gimana coba? Dengan semua pemutarbalikan. Lalu yang memang jumlahnya besar. Saya malah senang kalau ada orang Kristen milih Kristen, gitu kan? Jangan munafik, gue malah gak senang sama lu. Kalau ada orang Hindu, berhindulah yang benar. Berketuhanlah yang Maha Esa sesuai agama kamu. Gak usah sok-sok Islami. Pakai assalamualaikum lah, pakai alhamdulillah, astagfirullahaladzim lah, gitu. Tapi hargai juga kami yang muslim, karena memang kami, ya apalagi kami ini mayoritas, sudah kelihatan. Udahlah. Kalau kita kembalikan kepada Bani Israel, apalagi kelakuan mereka yang sudah diperlihatkan oleh Allah, ayat-ayat Allah lewat Nabi Isa kepada Bani Israel. Apa? Mujizat Nabi Isa? Ia menghidupkan orang mati. Dua, memelekkan orang buta. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit kusta yang tidak ada obatnya pada saat itu. Terlalu banyak sudah. Ini menunjukkan kami itu sudah terlalu banyak. Kam atainahum salbani Israel. Kam atainahum min ayatin. Ayat-ayat Allah ini bayyinah. Jadi bukan isyarat-isyarat abstrak. Kalau isyarat-isyarat abstrak itu kira-kira begini. Allah menangkan umat Islam di Pilkada 2017 ini banyak isyarat abstrak. Ya. Isyarat abstraknya adalah isunya sepertinya Allah yang ngaturin gitu. Adalah ganyang Cina yang akhirnya blunder sendiri. Ya. Apalagi setelah itu Tiko akhirnya blunder sendiri. Puncaknya, ayatun bayyinahnya itu adalah putusan majelis hakim. Itu ayat bayyinah buat saya. Kalau mereka terus melawan keadilan yang datangnya dari Allah itu, saya kan sempat diprotes waktu bilang begini, di mobil komando. Terimalah apapun keputusan hakim, banyak yang marah gak? Ya wajar lah, karena dia belum update nih yang marah nih. Pertama, saya tidak ingin kita ini mengintimidasi independensi hakim. Tapi kita juga sudah membaca tanda-tanda zaman lah, yang gak mungkin saya ceritakan di sini karena ini streaming. Takutnya kecelakaan lagi kayak kemarin. Ya namanya kalian ini kan dapat berita bagus pengen nge-share aja bawaannya. Enak di situ, celaka di sini. Belum lagi di antara kalian ini kan ada satu dua orang yang datang bukan untuk ngaji, untuk dengerin gitu kan. Ngerti maksudnya? Ada yang datang nyatet supaya dapat ilmu, ada yang datang nyatet untuk nyatet gitu. Nah jadi ya kami lah sebagai qadah, sebagai pemimpin itu kan melihat yang tidak dilihat. Tetapi tujuan saya setelah kita berdoa di Istiqlal, di aksi simpatik 55, simpatik itu istilah itu sebetulnya kita pengen, apa sih kata di atas superdamai itu apa? Kan aksi damai sudah, superdamai sudah, di atasnya apa lagi kira-kira? Kalau hyperdamai kan gak pas bahasanya. Akhirnya itu juga Habib Rizik, udah simpatik aja. Oke, simpatik. Artinya udah hyper-hyper damai banget. Tapi ya namanya orang-orang di bawah ini pengennya takbir, Allahu Akbar, kacau gitu kan. Lupa dengan tema ini. Kita berdoa, bermunajat, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, banyak marah. Tadi tak kumpulin semua itu. Toko-tokohnya ada, toko bangunan, toko kelontong, toko... muntah semuanya. Saya mau klarifikasi sama Ustaz Bakhtiar Nasir. Ini biasalah, kalau kita kan rapat sama ulama tenang. Tapi kalau rapat sama panglima lapangan, ya begitulah bahasanya. Dar, der, dor. Jadi saya gak masukin di hati, masukin di kantong semua. Nah, gitu kan? Udah, saya bilang kalau saya yang jawab, subjektif. Oke. Pimpinan GNPF yang lain tolong jawab semua. Ya. Sampai urusan jalan-jalan ke Cina lah, dikira gue jalan-jalan. Bro, masa kalah sih dakwah sama Penggalangan? Penggalangan gak paham juga loh, maksudnya apa kira-kira ya. Ini bahasa intelijen lah gitu ya. Dari pembusukan sampai pada pembunuhan karakter. Kalau hidup kita ini kan buat berdakwah. Dan saya yakin apa yang sedang kita perjuangkan di Indonesia ini adalah sebuah program menegakkan keadilan. Demi Allah saya yakin kita gak perlu revolusi berdarah. Kalau Allah sudah turunkan keadilannya di Indonesia, digilas semua yang zalim itu. Dan itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Sudah turun. Jadi tenang aja. Biarkan hukum di MA ini berputar. Kita gak usah terlalu ingin cepat maju. Ustaz gimana nih? Kalau kita biar, gak usah panik sendiri. Tenang aja. Serahkanlah mekanisme hukum. Ada lagi yang lucu. Tuntutan kita ini kan diwakilkan kepada jaksa. Ya, penuntut umum. Itu. Dari dulu, dari zaman monyet masih monyet, sampai orang disebut monyet sekarang, atau orang berasal dari monyet, baru kali ini kita dapetin jaksa banding terhadap hukuman yang ditetapkan lebih dari jaksa. Ini kira-kira begini. Ma, minta uang dong, Ma. Gitu kan? Kamu disuruh siapa? Disuruh sama kakak. Iya. Yaudah, kakak bilang berapa? 100 ribu. Nih, Mama kasih 500. Terus kakak bilang, jangan mau, Dek. Kamu minta 75 aja, Dek. Ini jadi ingat saya waktu belajar bahasa Jawa dulu. Saya enggak ngerti perbedaan gangsal sama empat berapa? Empat? Sekawan. Saya sok jago bahasa Jawa di Ponorogo saat itu. Di Ponorogo saya nawar. Pirombah, gitu kan. Dia bilang, sekawan apalah gitu ya. Sekawan ewu. Enggak, dia bilang, ya, sekawan ewu. Oh, bilang, gangsal embah. Gitu. Ketawa. Ini saya enggak tahu jaksa ini bodoh seperti saya dulu. Gitu. Kan mestinya tertolong. Ya. Sebagai penuntut. Harusnya kan tertolong karena hakim memutuskan lebih. Ini malah banding. Baik banget sih sebetulnya. Gimana ya? Saya juga gak ngerti logika hukumnya. Mungkin ada yang bisa jelaskan, bantu saya. Logika hukumnya tuh seperti apa? Tapi ya sudahlah. Ini menjadi tontonan yang komedi yang lucu lah gitu kira-kira ya. Hakimnya begitu serius. Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum, ya, saya juga kaget ketika hakim bilang, kasus ini tidak ada hubungannya dengan tekanan MUI dan FPI. Wih, itu kan senjata gue dipakai sama dia. Ketika Pak Hakim ngomong gitu, jadi saya legitimate dong. Kasus ini tidak ada hubungan dengan pilkada. Wih, kasus ini tidak ada hubungannya dengan anti kebinekaan. Iya, seru banget gitu. Ini memang dari kelakuan dia, dari mulut dia kan. Jadi kontras sekali sama tuntutan JPU. Padahal kita ini berada di belakang JPU. Nanti ujungnya, ya keputusannya itu, kalau sampai nanti jadi banding, misalnya hakim memutuskan bandingnya diterima, ya, nanti itu bisa ingkrah kalau antara terdakwa dengan JPU sepakat. Misalnya, JPU kan tuntutannya 1 tahun dengan masa percobaan. Ini tuntutan galak, terus si terdakwa terima. Itu ingkrah itu. Gitu loh ceritanya. Faham? Belum?